Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah Al-Ajurmiyah yang ditahqiq dan juga dita'liq oleh Asy-Syaikh Malik Al-Mahdhari waffaqahullah. Sekarang kita masuknya halaman yang ke-31 mengenai bab ma'rifati alamat i'rab, bab mengenal tanda-tanda i'rab. Sebelum kita masuki barakallahu fikum, kami akan berikan gambaran secara globalnya tanda-tanda i'rab itu barakallahu fikum, ada yang dikenal dengan rafa', ada yang dikenal dengan nasab, ada yang dikenal dengan jar, ada yang dikenal dengan jazm. Ar-raf'u, yang dikenal dengan ar-raf'u itu tanda asalnya dengan dhammah. An-nasbu atau nasab itu tanda asalnya dengan fathah. Al-jarru atau al-khafdu sama aja ya. Al-jarru atau al-khafdu itu tanda asalnya dengan apa? Kasrah. Kemudian al-jazmu tanda asalnya dengan sukun. Paham insyaallah ya? Nah, tanda-tanda asal itu penting untuk dihafal. Biar nanti enggak bingung. Jadi nanti kalau dengan tanda asal itu kita tahu bahwasannya apa? Berarti ada yang tanda-tanda yang keluar dari asal atau cabang dari asal itu. Kita katakan na'am, ada. Namun yang antum fokuskan pertama kali harus tahu dulu apa tanda asal daripada rafa', apa tanda asal daripada nasab, dan apa tanda asal daripada jar, kemudian apa tanda asal daripada jazm. Mafhum? Kalau antum sudah tahu tanda asalnya, nanti cabangnya mudah. Karena nanti cabangnya tinggal dikasih tambahan apa? Niabatan itu, pengganti. Mafhum? Ewa na'am barakallahu fikum. Jadi, al-aslu fir-raf'i alamatuhu ad-dhammah. Kan itu? Hukum asalnya rafa' itu tanda asalnya dengan apa? Dhammah. Wal asl fin nasbi alamatuhu fathah. Dan hukum asalnya nasab itu tandanya dengan fathah. Wal aslu fil jarri alamatuhu kasrah. Dan hukum asal jar itu tandanya dengan kasrah. Wal aslu fil jazmi alamatuhu sukun. Paham soal ini ya? Dan asal daripada naam jazm itu tandanya dengan sukun. Naam. Kita lanjutkan. Naam. Qala al-mu'allif asbaha Allah alamatur raf'i, tanda-tanda rafa'. Sekarang kita akan melalui dalam artian akan mengawali dengan tanda rafa'. Li raf'i arba'u alamatin, untuk rafa' itu ada 4 tanda. Adh-dhammatu wahyal asl, ya kan? Adh-dhammatu wahyal asl. Pertama tandanya adalah dhammah. Dan itu adalah tanda asl. Na'am barakallahu fikum. Wal waw wal alif wan nun wahya na'ibatun 'ala dhammah. Kemudian wawu, alif, nun itu semuanya pengganti dari dhammah, dikenal dengan apa? Na'am barakallahu fikum, alamatun niyabah. Ya, tanda pengganti. Paham ya? Jadi hukum asalnya rafa' dengan dhammah. Tapi ternyata ada pengganti-pengganti selain dhammah, yaitu apa? Yaitu al-wawu wal alif nun, alamatun far'iyah, tanda far'iyah. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi rafa' itu barakallahu fikum memiliki berapa? Memiliki naam, 2 tanda globalnya, yaitu tanda asli, tanda far' cabang. Naam, kemudian tanda yang asli, yang dhammah, yang cabang itu nanti, yang cabang itu maksudnya bagaimana, maksudnya ini pengganti daripada dhammah. Jadi enggak boleh wa'alamat raf'ihi ad-dhammah, itu enggak boleh. Kalau misalkan tanda rafa'nya dengan yang wawu, ya wawu. Tapi niabatan al-dhammah. Paham belum ini? Naam, caranya nanti akan disebutkan pada contoh-contohnya sekaligus i'rab di bawahnya atau melihat nanti na'am barakallahu fikum. Kemudian kita baca, nanti kita simpulkan di bagian nanti mawadhi'u dhammah, tempat-tempat dhammah. Nah, sekarang dhammah itu yang dirafa' dengan dhammah itu apa saja? Na'am barakallahu fikum. Fa amma dhammatu fatakuna 'alamatan raf'i fi arba'ati mawadhi'a. Adapun dhammah, maka dia menjadi tanda rafa' pada 4 tempat. Ingat-ingat ya. Dhammah menjadi tanda rafa' pada 4 tempat. Fil ismil mufradi, pertama pada isim mufrad. Isim mufrad itu isim yang menunjukkan tunggal, ma laysa muthannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'i sittah. Karena sekarang mutamimah, kalau jurumiyah duluan minal asma'il khamsah, ya enggak? Kalau di mutamimah wala minal asma'i sittah itu dihafal nanti. Jadi kita sekarang ambil al mufrad fi babil i'rab. Jadi mufrad dalam babul i'rab definisinya apa? Ma laysa muthannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'i sittah. Paham salah ya? Jawaban salah ya, bismillah. apa itu tadi? Ayo na'am barakallahu fikum, seperti itu. Yaitu isim yang dia itu bukan musanna, bukan pula jamak, bukan pula yang serupa dengan musanna atau jamak, dan bukan termasuk asma'is sittah. Karena dulu dalam sebelumnya asmaul khamsah kan abuka, akhuka, amuka, ifuka, dzu malin. Nah, sekarang di mutamimah bukan asmaul khamsah lagi, asma'us sittah, isim-isim yang enam. Ditambahkan lafaz hanuka. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Fil ism al-mufradi munsarifan kana aw ghairu munsarif. Ucapan beliau di sini, baik yang munsarif ataupun yang bukan munsarif, menunjukkan bahwasanya ism mufrad itu ada yang munsarif yang menerima tanwin, ada juga yang ghairu munsarif yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima apa? Kasrah. Karena makna munsarif itu apa? Dari kita lewati makna munsarif. Munsarif maknanya alladhi yaqbalu tanwin wal kasrah, itu. Isim yang menerima tanwin dan kasrah namanya munsarif. Paham ya? Isim munsharif itu isim yang menerima kasrah dan tanwin. Naam. Adapun isim ghair munsharif adalah isim alladzi la yaqbal tanwin wala kasrah. Ya kan? Ism alladzi la yunsharif wal ism alladzi la yaqbal tanwin wala kasrah. Yaitu isim yang tidak menerima tanwin, tidak pula kasrah. Naam. Nah, isim mufrad yang dirafa' dengan dhamma ini umum sifatnya, baik yang munsharif maupun yang bukan munsharif. Paham salah ya? Naam. Nahwu qala Allahu wa id qala ibrahimu wa id qala musa, i'rabnya perhatikan, qala Allahu qala fi'lun madhin mabniyun 'ala fathhi la mahalla lahu min i'rab. Ngam ya, lafdzul jalalah Allah, jangan Allah itu ya, jangan ya, tapi lafdzul jalalah itu, karena yang kita i'rab itu Allahnya atau lafadznya? Lafadznya. Kita enggak boleh Allah adalah marfu', enggak boleh Allah adalah fa'il, enggak boleh. Tapi apa, wa lafdzul jalalah Allah itu, wa lafdul jalalah fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alam tarafih dhammah dhahir al akhir. Mafhum? Na'am barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, wa id qala ibrahimu wa huwa 'ala hasabi ma qablah id. Nah, id ini adalah dharfun, na barakallahu fikum, lima madha minaz zaman. Id itu adalah dharfun lima madha lima minaz zaman. Bedakan id dengan apa? Dengan idha. Kalau idha nanti zarfun lima, nam lima yastakbilu minas zaman. Paham ya? Kalau id itu adalah artinya ketika. Nah, ketika kan menunjukkan waktu yang telah lampau. Ya enggak? Ketika itu kapan berarti? Sedang atau akan atau sudah berlalu? Sudah berlalu. Berbeda sama idha. Kalau idha kan apabila. Nah, apabila ini kan enggak mungkin apabila yang telah lalu. Apabila itu nanti akan datang. Apabila Z datang, berarti datang belum? Belum. Tapi ketika Z datang, ketika Z datang, berarti kapan? Sudah datang belum? Ketika Z datang. Sudah. Kalau pakai itu sudah. Paham ya? Itu tuh dzarfun lima madza minaz zaman. Ketika itu loh, paham ya? Ketika Z datang, kami di sini. Nah, ketika itu maksudnya. Paham ya? Itu berarti id. Kalau idza itu artinya apa idza? Apabila. Apabila itu nanti dzarfun na barakallahu fikum limastaqbala minaz zaman. Maksudnya dzaraf yang menunjukkan apa, waktu yang telah, waktu yang akan datang berupa na barakallahu, waktu yang akan datang. Tapi kalau id itu dzaraf yang menunjukkan waktu yang telah lampau. Apa maksudnya ya? Jadi bedakan id dengan idza. Kalau idza itu dzarfun limastaqbala minaz zaman. Kalau id adalah dzarfun lima madha minaz zaman. Paham belum bedanya? Id dengan ketika. Wa id qala Ibrahimu, ketika Nabi Ibrahim berkata. Sudah berkata berarti. Tapi kalau apabila belum. Paham ya? Naam. Kemudian barakallahu fi qala fi'l madhi mabni fathhi lamana i'rab Ibrahimu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alam tarafih dhammah dhahirun akhirih. Semuanya i'rabnya di bawah itu, jangan dihafal sendiri. Naam. Wa id qala Musa. Wa id qala Musa wa 'ala hasbi ma qawlah id dharfun lima madha minaz zaman. Mabniyun 'ala sukun la mahala minal i'rab. Paham belum? Naam. Qala Musa, qala i'rabnya sama semua. Fi'lun madhin mabniyun 'ala fath'i la mahalla lahu min al-i'rab. Musa fa'ilun marfu'un. Naam. Fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alam tarafihi dhammah muqaddarah 'ala al-alif mana amiduhuriha at'adzur li'annahu ism maqsur. Sudah kita lewati semuanya. Paham belum? Bismillah. Paham? Naam. Kemudian berikutnya wa fi jam' at-taksir. Itu semuanya isim mufrad ya. Lafdzul jalal Allah, Musa, Ibrahim. Paham ya? Naam. Jadi kesimpulannya isim mufrad itu baik yang musharif, yang tanwin ataukah yang tidak tanwin, yang na barakallahu fikum yang dhammahnya nampak ataukah tidak, itu nanti rafa'nya tetap dengan dhammah. Paham ya? Rafa'nya tetap dengan dhammah, baik yang nampak ataukah tidak nampak. Berikutnya hujjah taksir, dan pada jamak taksir, pengertian jamak taksir barakallahu fikum sudah kita lewati, namun beliau mendefinisikan sendiri di situ, huwa mataghayyara fihi bina wahidihi. Ai sifatu mufradihi halat halatu jam'i. Nah, kita lihat di sini jamak taksir itu pada asalnya definisi yang sudah kita lewati apa dulu? Madalla ala aksar nasnaini awis nataini. Jamak taksir. Jamak taksir, jamak taksir. Madalla ala aksar. Naam, itu definisinya. Madalla ala aksar minasnaini aw sanataini ma ataghayyurin fi sighati mufradihi. Ewa, itu maknanya ya. Yaitu sebuah isim yang menunjukkan lebih daripada dua, baik muzakkar maupun muannas, kemudian apa? Bersamaan adanya perubahan pada bentuk mufradnya. Kitabun, zamannya apa? Kutubun, berubah enggak? Nah, itu jamak taksir. Adapun jamak muannas salim muzakkar salim mudah karena ada tandanya. Tapi kalau jamak taksir bagaimana? Dihafal biasanya. Nah, kita lihat sini. Wabi jamak taksir, kata beliau jamak taksir huwa ma taghayyara fihi bina wahidih. Yaitu isim atau barakallahu fikum isim yang berubah apa? Yang mengalami perubahan pada bentuk mufradnya. Ai sighatu mufradihi, ya kan? Pada bentuk mufradnya. Nam halata jam'i ketika di jamak. Jadi ketika jamak berubah gitu ya. Bi ziyadatin, ima perubahannya dengan tambahan ka rajulin. Rajulin, rajulun mufrad enggak rajulun? Mufrad. Jamaknya rijalun. Ada yang tambahin enggak situ hurufnya? Ada kan? Alif itu. Nam, apa maksudnya ya? Seperti contohnya lain. Qalamun, qalamun itu mufrad. Jamaknya aqlamun. Ditambah enggak situ? Ditambah. Itu namanya perubahan dengan cara penambahan. Au naqsin atau perubahan dengan cara pengurangan. Nahwu kitabin wa kutubin. Nah, kitabun jumlahnya banyak kan hurufnya? Ketika jamak kutubun dikurangi ya, dikurangi. Au tabdilu syaklin atau dengan cara mengubah harokat saja. Enggak ada pengurangan huruf, tidak ada penambahan, cuman harokatnya diubah. Asadun menjadi usudun. Asadun jumlah hurufnya berapa? 3. Usudun jumlah hurufnya berapa? 3 juga, cuman diubah harokatnya. Paham soalnya ya? Jadi perubahannya itu ima ditambahi huruf, ima dikurangi huruf, atau diubah harokatnya. Mafhum? Nah, barakallahu fikum. Kata beliau seperti itu. Cukup insyaallah ya bahwa ini ya. Insyaallah untuk menjelaskan jamak taksir cukup ya. Di jamak taksir itu adalah apa? Adalah bentuk kata jamak yang dia mengalami perubahan pada bentuk mufradnya. Ya enggak? Nah, jamak itu kan yang menunjukkan lebih dari dua. Nah, barakallahu fikum lelaki mudzakkar atau muannasan itu. Nah. Wa bidzam taksir musharifan kana aw ghair musharif, baik yang musharif ataupun yang ghair musharif. Karena jamak taksir juga ada yang musharif ada yang ghair musharif. Jamak taksir musharif seperti mas, seperti apa barakallahu fikum aqlamun musharif tanwin, aqlamun kutubun musharif ya musharif. Nah, barakallahu fikum. Kemudian naam, seperti contoh lainnya adalah apa? Usudun tadi. Usudun jamak musharif. Nah, yang ghair musharif seperti masjidun. Masjidun jamaknya apa? Masajidu. Enggak boleh masajidun itu. Ya. Kemudian barakallahu fikum misbahun masabihu dinarun dananiru. Itu jamak taksir bukan itu tadi? Dananiru jamak taksir, berubah pada bentuk mufradnya. Tapi kenapa enggak tanwin? Nah, ini perlu diperhatikan. Kenapa tidak tanwin? Karena sudah kita lewati kaidah dan juga kaidah yang penting yaitu apa? Kul ismin ala sighah mafa'il au mafa'il la yajuzu tanwinuhu. Kul ismin ala sighah mafa'il au mafa'ilu la yajuzu tanwinuhu. Nah, itu kaidah perlu dihafal ya, na'am barakallahu fikum. Atau yang dulu pernah dihafal enggak masalah, yang jelas ini biar mudah aja diingat. Nah, barakallahu fikum. Kullu ismin ala sighah mafa'il au mafa'il Kaya jazur tamrin. Apa ya? Nah, kulus min al-sighah mafa'il au mafa'il la yajuzu tanwinu. Intinya antum jumpai isim kok bentuknya seperti ini, enggak usah ragu lagi, pasti enggak boleh tanwin udah itu. Kalau ditanwin keliru atau benar, Muhammad? Keliru, naham. Barakallahu fikum, karena ini kaidahnya. Jadi ini satu kaidah, yang lainnya antum kiaskan dan selesai urusan. Nafidhatun jamaknya apa? Nawafidhu. Paham ya? Mirwahatun jamaknya apa? Mirwahatun. Marawihu. Paham ya? Nah, itu nanti enggak boleh tanya semuanya. Masjidun masajidu, kan itu. Ya enggak? Dinarun dananiru. Dukanun dakakinu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian sikinun sakakinu. Mahunya salah ya? Jadi ini kaidah seperti ini penting agar antum mudah menghafalnya. Jadi enggak usah repot-repot, enggak usah jauh-jauh, pokoknya kaidah seperti ini penting ya. Jadi kullu ismin 'ala sighah mafa'ilu aw mafa'ilu la yajuzu tanwinuhu. Setiap isim bentuknya kok seperti mafa'il atau mafa'ilu, nanti tidak diperbolehkan untuk menanwinnya. Tapi apakah hal yusratu an yakuna awwaluhu miman? Tapi apakah disyaratkan harus mengikuti timbangan ini di awalnya harus ada mim? Jawabannya apa? La yustarat, enggak disyaratkan. Intinya mengikuti timbangan ini. Sawun kana awaluhu miman au ghairu mim. Paham itu? Baik awalnya itu mim ataukah bukan mim, enggak masalah. Enggak jadi iskal. Yang penting apa? Timbangannya sama persis. Dinarun danariru. Akhirnya awalnya mim enggak itu? Dananiru. Bukan, tapi bisa karena timbangannya mafa'ilu. Setimbang, sewazan dengan mafa'iluan itu. Mafhum soalan ya? Naam. Dan apakah harus jamak? Enggak harus jamak. Mufrad pun kalau seandainya ngikuti timbangan ini tetap enggak boleh tanwin. Paham ya? Contohnya sarawilu. Sarawilu itu kalau di Yaman sana di Arab no, dianggap mufrad dia itu sarawilu walaupun sirwal ada. Jamaknya sarawilat gitu. Nah, barakallahu fikum. Ada orang namanya Syarahbil kan, Syarahbilu. Satu orang. Nah, mafhum soalan ya? Berikutnya barakallahu fikum nahwu qala ashabu Musa. Syahidnya ashabu jamak dari apa? Dari sahibun. Sahabat-sahabat atau teman-teman. Paham ya? Ashabu. Nah, kok enggak tahu ini kenapa di sini ashabu? Karena dia mudhaf. Kaidahnya setiap mudhaf tidak boleh tanwin. Mudhaf itu yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari. Paham ya itu? Qalamu Muhammadin. Hadza qalamu Muhammadin, ini adalah penanya Muhammad. Mana mudhafnya? Qalamu. Mana mudhaf ilaihnya? Muhammadin. Apa itu mudhaf? Yang disandarkan. Apa mudhaf ilaih? Yang disandari. Dan selesai urusan. Paham ya? Nah, setiap yang disandarkan itu enggak boleh tanwin. Enggak boleh ada alnya. Jadi contohnya al qalamu Zaidin khata' keliru. Qalamun Zaidin khata' keliru. Paham ya? Nah, terus bagaimana? Pokoknya intinya apa? Barakallahu fikum. Naam, ayyakunal mudhafu khalian minat tanwin. Nah, jadi untuk masalah mudhaf, nah mudhaf ilaih ini, tak ulang lagi, tidak masalah, biar nanti tambah jelas, barakallahu fikum. Untuk masalah mudhaf, nah itu ada dua syarat untuk masalah mudhaf. Syurutul mudhaf. Syarat mudhaf satu. Ayakuna mudhafu khalian minat tanwin. Oh ya, kedua ayakuna mudhafu. Nah, kalau fikum khalian min al khalian dah. Contohnya alamu Kolamu sekarang tanwin enggak itu? Enggak boleh tanwin, ada alnya enggak? Enggak boleh. Hadza qalamu Muhammadin. Hadza qalamu Muhammadin. Ini adalah penanya Muhammad. Nah, qalamu ini namanya mudhaf. Ini namanya Muhammad mudhaf ilaihi. Belum. Mudhaf itu artinya apa tadi? Mudhaf? Sandaran. Sandaran. Enggak usah jauh-jauh, jangan artikan tadi aja. Mudhaf itu artikan apa sih mudhaf ini? Mudahnya. Yang disandarkan. Mudhaf ilaih yang disandari. Sekarang antum menyandarkan ke apa Muhammad? Nandarkan kolam. Kolam ini berarti yang disandarkan, Muhammad ini yang disandari. Itu bahasa globalnya gitu, biar murah mudah dipahami aja. Jadi mudhaf itu adalah yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari padanya. Paham ya itu? Tapi tak singkat aja, mudhaf itu yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari, dah selesai. Setiap mudhaf ini sebenarnya. Ayyakun al-mudhafu khalin al-tanwin. Harus kosong dari tanwin. Ayyakun al-mudhafu khalin al. Harus kosong dari al. Jadi kalau ada mudhaf, ada alnya, ada tanwinnya, keliru. Paham ya? Nah ini hukum globalnya ya, walaupun nanti ada pembahasan tersendiri, nanti ada mudhaf itu ada alnya itu ada, cuma nanti. Paham ya? Nah barakallahu fikum, yang jelas antum pahami dulu syaratnya. Nah baru setelah itu syarat mudhaf ilaih apa syaratnya? Kalau syarat mudhaf ilaih umum dia, mau tanwin silakan, tafadhal enggak masalah. Tapi harus majrur. Harus majrur ini enggak boleh sembarangan ini. Ini antum baca qalamu Muhammadan keliru. Rusak. Qalamu Muhammadan enggak bisa. Qalamu Muhammadun enggak bisa. Harus qalamu Muhammadin. Karena kaidahnya apa? Barakallahu fikum, nam mudhafun ilaih la budda an yakuna majruran. Kan itu kaidahnya. Nah, ini mudhafun ilaih la budda an yakuna majruran. Mudhaf ilaih dia harus majrur. Dari syarat mudhaf ilaih cuma satu saja syaratnya ya. Mau ma'rifah nakirah tafadhal silakan. Mau tanwin atau katakan enggak masalah. Intinya apa? Harus majrur. Majrur tanda asal dengan sudah selesai urusan. Selesai enggak, Mat? Hah? Selesai enggak? Mudhaf ilaih harus apa tadi? Mudhaf ilaih harus apa tadi? Mudhaf ilaih harus majrur. Majrur tanda asalnya dengan dam asra. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, ada pun mudhaf syaratnya dua ini. Harus apa tadi? Nah, kosong dari al. Kosong dari al dan kosong dari pada tanwin. Ini syarat penting sekali nih, biar antum ini bisa jelaskan itu loh. Syaratnya apa ini? Syaratnya udah nih. Untuk mudhaf ini, untuk mudhaf ini satu tok aja. Paham ya? Naam. Nah mudhaf itu apa terjemahan tadi mudhaf? Mudhaf ilaih? Sudah selesai. Paham belum? Nah, itu aja mudah, nggak usah jauh-jauh. Paham ya? Nah, insyaallah paham soalnya ya? Atau paham ya? Muhammad? Mudhaf tadi diartikan apa mudhaf tadi? Yang apa? Yang disandarkan mudhaf ilaih? Yang disandarkan, sudah selesai. Paham soalnya ya? Paham? Naam. Barakallahu fikum, qala ashabu Musa. Syahidnya ashabu situ ya, karena dia ashabu adalah fa'il pelakunya. Nah, berarti ashabu kita i'rab fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alam tarfi'i dhammah dhahiran akhri. Wa huwa mudhaf wa Musa mudhafun ilaih. Majrurun wa 'alam jarrihi al fathah dhahirah aw al fathah muqaddarah 'ala akhri. Man 'amad dhuhriya ta'addud. Apa maksudnya ya? Nah, i'rabnya semuanya di bawahnya. Jadi kalau antum modelnya itu inisiatif atau ulang-ulang baca di bawahnya itu penting sekali. Paham belum? Diulang-ulang ya semuanya. Diulang-ulang bawahnya nanti diulang-ulang ya. Diulang-ulang dimungkinkan nanti suatu ketika seorang i'rab itu langsung bisa itu loh. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kalau dulu kami caranya seperti itu. Nah, jadi kadang kami menyampaikan i'rab sebagian, kadang antum tetap inisiatif sendiri itu loh. Biar waktunya ringkas. Wa masakin utardaunaha. Masakin. Ini jamak dari apa masakin? Miskin? Miskinun, jamaknya apa? Sikinun, sakakin kalau sikinun. Nah, kalau ini masakinu pendek. Kalau miskin, jamaknya masakinu panjang. Mafa'ilu ini, mafa'ilu pendek. Enggak bisa. Ini jamak dari maskan, tempat tinggal. Maskanun, masakinu. Itu berarti artinya tempat tinggal, tempat tinggal. Tardaunaha, yang kalian menyukainya atau kalian menyenanginya. Itu paham ya? Jadi bedakan ya. Kalau miskin yang ini sudah hapus ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi miskin bedakan dengan maskan. Nah, barakallahu fikum. Kalau miskin ini. Nah, miskin. Miskinun. Nah, ya kan? Ini zamannya apa? Masakinu. Masakinu. Paham ya? Bedakan ya. Kalau yang ini maskan tempat tinggal. Maskanun. Namanya apa? Masa kinu ganda. Beda enggak? Cuma mirip dikit aja bedanya, paham ya? Satunya masa kinu mafa'ilu, satunya mafa'ilu. Paham ya? Nanti jangan sampai keliru ya. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Ghona'imu. Jamak dari apa ghona'imu? Ghona'imu. Ghona'im. Jamak dari ghanimah, harta rampasan perang. Kalau ghanam nanti jamaknya aghnamun, kambing. Oh ya, kalau antum artikan mereka di dalam peperangan mendapat ghanaim, mendapatkan domba-domba itu. Mendapatkan apa? Kambing-kambing yang tepat. Ghanaim itu ghanimah, jamak daripada ghanimah, harta rampasan perang. Kalau ghanamun jamaknya aghnamun. Paham ya? Jadi harus ya memang harus butuh mutalaah. Mutalaah itu sering mendengar dan sering memperhatikan, karena kadang beda seperti ini kan, beda ini kan. Allah itu mengartikan masakin, orang-orang miskin yang kalian ridhoi kan kurang tepat. Tapi masakin itu jamak dari maskan, tempat tinggal yang kalian sukai. Paham ya? Nah. Ya, kalau sakanun jamaknya lain. Sakanun jamaknya sakanatun. Jamak muannats salim nanti. Paham ya? Nah, itu lain lagi. Sakanun artinya asrama. Sakanun jamaknya asakanatun. Masuk dalam jamak muannats salim nanti. Akan datang pembahasannya nanti. Paham ya? Enggak masalah. Cuman kalau maskan tempat tinggal umum, mau asrama, mau rumah, paham ya? Tapi kalau sakanun itu biasanya untuk asrama. Maksudnya ya, jamaknya sakanatun. Paham ya? Naam. Berikutnya barakallahu fikum, wa min ayatihi al-jawari. Wa min ayatihi al-jawari, syahidnya al-jawari situ. Nah, wawunya ala hasmu qablah. Naam barakallahu fikum atau ayatihi, itu nanti barakallahu fikum majrur dengan min itu, tapi jar majrur muta'alliq dengan khobar yang muqaddam. Bahwa itu i'rabnya semuanya ada, insyaallah antum lihat sendiri. Jawari adalah mutarak muakhar. Jawari itu adalah apa? Adalah jamak taksir dari mufrad jariyah. Jariyah itu adalah na'am barakallahu fikum perahu atau kapal. Wal jawari hiya as-sufun. As-sufun jamak dari safinah. Safinah itu perahu. Bawah itu anu lihat sendiri ya, ada kan itu bawah itu. Nah, jadi barakallahu fikum wa huwal jam'u taksir mufradhu jariyah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum jariyah itu ya maknanya kalau di sini artinya adalah apa? Adalah perahu. Paham ya? Jadi al-jawari, nah barakallahu fikum, dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah taala adalah adanya perahu-perahu. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, beda dengan karena jariyah itu maknanya kadang seperti ini, kadang maknanya lain, tergantung konteks dan siyaknya. Jariah terkadang anak kecil, ya enggak? Budak juga bisa kan itu. Naam barakallahu fikum. Dan jawari di sini maksudnya adalah naam jamak daripada jariah, yang maknanya adalah sufun. Sufun itu jamak dari safina, perahu. Naam. Mafhum soalnya ya. Berikutnya, wabijam ilmu anas salim wa mahumil alaih. Nah, pembahasannya ini nanti adalah jamak muannats salim dan dikenal dengan mulhaq bijamak muannats salim. Dan sudah kami jelaskan waktu belajar Jurumiyah dulu makna dan definisi daripada mulhaq. Apa mulhaq? Kullu ma ja'a ala syurutihi wa lam yastawfi syurutuhu. Wa lam yastawfi? Wa lam yastawfi syurutuhu. Na'am ahsanta barakallahu fikum. Kullu ma ja'a ala syurutihi wa lam yastawfi syurutuhu. Artinya setiap yang datang seperti bentuknya namun tidak terpenuhi apa? Syarat-syaratnya. Maksudnya kalau antum jumpai kok ada isim kok datang persis bentuknya seperti jamak muannats salim, namanya mulhaq. Namanya mulhaq jamak muannats salim, bukan jamak muannats salim, mulhaq. Ada orang namanya Masmuki ya ukhti, siapa namamu wahai saudaraku perempuan? Ismi Muslimatun. Satu orang perempuan tapi namanya Muslimatun, pakai lafaz jamak. Nah, Muslimatun itu dikatakan jamak muannats salam atau mulhak? Mulhak, karena digunakan satu orang. Kecuali kalau muslimat banyak, kaum muslimat itu ya, banyak itu baru jamak muannats salim. Tapi kalau satu orang namanya muslimat, masmuki ismi Fatimatun. Fatimatun. Paham ya? Nah, seperti itu berarti apa? Berarti nanti kita katakan mulhak bijamak muannats salim. Paham ya? Cuman kalau sudah berubah menjadi nama perempuan enggak boleh di tanwin. Karena kaidahnya semua nama perempuan enggak boleh tanwin. Kecuali siapa Muhammad? Hindun dan apa? Hindun dan yang serupa dengannya. Hindun, Da'dun, paham ya? Nah, barakallahu fiikum, kaidahnya semua perempuan. Fatimah, boleh enggak Fatimatun? Enggak boleh. Zainab, Zainabun, Maryamun, enggak boleh. Intinya apa intinya? Intinya semua nama wanita, jami asma'in niswah barakallahu fiikum, ghair munsharifah illa Hindun wa Da'dun. Itu kalau diglobalkan. Kalau dengan definisi bagaimana? Nah, barakallahu fiikum, nam jami asma'in nisa ghair munsharifah illa nam idza tarakkaba min salasati ahruf aw satuha sakin. Itu kaidahnya. Maksudnya semua nama para wanita tidak boleh tanwin kecuali kalau tersusun dari 3 huruf tengahnya sukun. Hindun berapa huruf? Tengahnya tanwin. Itu juga boleh enggak ditanwin? Yang mana? Hindun. Naam, cuman ini diglobalkan dulu ya, diglobalkan dulu. Kapan boleh tanwin enggak? Nah, ketika nama perempuan itu 3 huruf tengahnya sukun, boleh tanwin. Boleh juga tidak? Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Cuman kalau yang selain itu maka tanwin. Dan maka tidak boleh tanwin. Zainabu, Maryamu, Khonsa'u, Sofiyatu, Aisyatu, Ruqayyatu. Tidak ada tanwin sama sekali. Antum umu ja'at Hindun. Benar. Ja'at Fatimatun. Khata. Ja'at Fatimatu. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Itu pembahasannya nanti akan kita lewati. Na'am. Jadi untuk jamak muannats salim dan fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhir syai', insyaallah taala besok ya. Insyaallah taala besok. Jadi yang kita ambil pada kesempatan pagi hari ini adalah apa? Tanda rafa'. Tanda rafa' memiliki tanda asal yaitu apa? Dhammah, dan memiliki tanda cabang yaitu apa? Naam, al-waw wal alif wan nun. Al-waw wal alif wan nun yang dikenal dengan alamatun far'iyyah, tanda-tanda cabang. Kemudian kita ambil bahasanya dhammah menjadi tanda rafa' pada 4 tempat. Baru kita ambil 2 itu isim mufrad dan jamak taksir. Isim mufrad dalam bab al-i'rab apa definisi tadi? Nah, malaysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma' sittah, yaitu isim yang bukan musanna, bukan jamak, bukan pula yang serupa dengan keduanya, dan bukan termasuk asma' sittah. Asma' sittah itu abuka, akhuka, hamuki, fuka, dhumalin, hanuk. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian jamak taksir yang kedua. Jamak taksir pengertiannya dia apa? Madalla ala aktsar min ithnaini aw ithnataini ma'ataghayyurin fi sighatin mufradihi. Naam, ahsanta, madalla ala aktsar min ithnaini aw ithnataini ma'ataghayyurin fi sighatin mufradihi. Paham ya? Yang menunjukkan lebih daripada 2 lelaki maupun wanita mudzakkar maupun muannas dengan persamaan apa berubah pada bentuk mufradnya. Perubahan ini ima dengan penambahan, ima dan pengurangan, atau perubahan apa tadi? Perubahan harokatnya. Dan kita lewati dengan na barakallahu fikum nam. Jadi perubahan tersebut sawa'un kana at-taghayyur bi ziyadah aw bi naqsin aw bi tabdil syaklin, kan itu. Dengan penambahan juga ada, dengan pengurangan juga ada, dengan enggak ditambah enggak dikurangi tapi diubah harokatnya juga ada. Mafhum? Na barakallahu fikum wa hafizakumullah. Jadi definisi seperti itu insyaallah dihafal ya. Dihafal, diulang-ulang. Nah, dan seperti ini tadi, kaidah-kaidah seperti mudhaf-mudhaf ilaih penting sekali, karena kadang kalau antum sama suatu kita ngajar, kalau antum tanya, "Ustaz, mudhaf-mudhaf ilaih itu artinya apa, sah?" Artinya apa, Ustaz, secara bahasa Indonesia? Ya, artinya mudhaf itu mudhaf ilaih, mudhaf ilaih. Allah, Ustaz. Berarti dia enggak jelaskan. Ditanya artinya apa, nah dia Ustaznya bilang, "Mudhaf itu mudhaf," itu aja. Itu aja, yaudah, kita jelaskan mudhaf itu terjemahan dari bahasa itu yang disandarkan. Mudhaf ilaih yang disandari itu aja. Sekarang hadza qalamu Muhammadin. Qalamu Muhammadin. Antum menyandarkan pena ke Muhammad enggak? Iya enggak? Nah, ini bentuk ini namanya mudhaf-mudhaf ilaih, susunan mudhaf-mudhaf ilaih. Ada yang disandarkan, ada yang sandari. Yang disandarkan apa sini? Qalamu, berarti dia mudhaf. Yang disandari siapa? Muhammad, berarti dia mudhaf ilaih. Sudah selesai. Setiap mudhaf enggak boleh tanwin, enggak boleh kemasukan al, setiap mudhaf ilaih harus man? Harus majrur ya, sama. Majrur ya? Karena barakallahu fiikum seperti itu. Enggak masalah. Yang jelas seperti itu penting sekali ya. Jadi karena yang namanya orang itu kan, kami kan ngajari kalian itu bukan untuk kalian cok ya, tapi upayakan kalian nanti bisa mengajarkan orang lain itu loh. Itu tujuannya. Jadi dalam artian itu kita sudah dapat, tapi bisa mendapatkan juga orang lain. Dalam artian itu bisa mengajarkan orang lain. Jangan, yang penting anak aja lah, yang penting anak aja keliru. Yang penting kita juga penting, orang lain pun juga upayakan dapat juga itu loh. Dalam artian penjelasan-penjelasan seperti ini fungsinya suatu ketika antum menjelaskan, antum bisa menjelaskan juga hanya. Ya, bisa menjelaskan juga sehingga na'am barakallahu fikum yang diajari pun puas. Karena terkadang ya, terkadang seorang pelajar atau murid itu kadang enggak puas dengan gurunya itu karena yang diajarkan kan masih grambiang, tahu grambiang enggak? Grambiang itu masih gimana ya? Masih belum tuntas itu loh. Jadi pasti ada timbul pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi tuntaskan sekalian tuh biar sebenarnya biar puas sekalian loh, paham ya? Nah, itu seperti itu. Nah, barakallahu fiikum perlu diperhatikan karena istilahnya kalau sudah puas paham itu kan sudah tenang itu loh. Tapi kalau masih ada timbul pertanyaan gimana? Itu kan masih kurang serap gitu ya. Nah, barakallahu fiikum, oleh karena itu perlu diperhatikan. Nah, subhanallah. Insyaallah. Insyaallah. Lain antas tafur ta'atul.